lupa kita. Biar ngana suding orang lain, sayang liapa kita. Biar ngana duduk di puade. Yang pernah lupa itu kenangan dulu pernah ada. Sayang cuma terbilang kita pergi cuma deng air mata. Bawa hati deh perasaan kecewa, simpan yo dalam hati. Memang ini Tuhan so kasih takdir pak kita. Sama ini so terlanjur terjadi. Kaweng deng dia, yang pernah lupa itu kenangan dulu pernah ada. Sayang cuma terbilang kita pergi cuma deng air mata. Senyum jo biar bawa hati deh perasaan kecewa, simpan jo dalam hati. Memang ini Tuhan so kasih takdir pak kita. Senyum jo biar sakit kita bawa hati perasaan kecewa, simpan jo dalam hati. Memang ini Tuhan so kasih takdir pak kita. Sama ini so terlanjur terjadi karena kau endeng dia. Sayang, liapa kita. Biar ngana duduk di puade.